Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala mu'allif rahimahullah, wa kathalika wasfullah, wa kathalika wasafallahul ummata bima wasafa bihi nabiyaha, haythu qala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa fi ayatin ukhra, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati umat ini seperti yang Allah sifatkan pada nabinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang mulia, yaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dan Allah juga mensifati umat ini seperti yang Allah sifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum, kata Allah, khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalian menyeru pada kema'rufan, mengajak dalam perkara yang ma'ruf, berdakwah kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di surat Ali Imran ayat ke-110. Di surat At-Taubah di ayat ke-17, Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, bahwa orang-orang mukmin laki dan wanita satu dengan yang lainnya di antara mereka ini auliya'u na'am ba'd, saling berloyalitas di antara mereka ini. Ya'muruna bil ma'ruf, ini sifatnya, menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara yang mungkar. Walihada qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, kuntum khairan nasi linnas, kalian, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalian sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lain. Sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lain. Ta'tu nabihim fil akyadi wassalasil hatta tudkhiluhum al jannata. Kalian sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lain, kata Abu Hurairah. Kalian datang membawa mereka dengan ikat dan digiring, dirantai-rantai, sampai akhirnya kalian bisa biidznillah memasukkan mereka ke dalam jannah. Dengan dakwah kalian, dengan nasihat kalian. Fabayyana Allah Subhanahu wa taala anna hadhihi al ummah khair anna hadhil ummata khaira al umam linnas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik dari umat-umat sebelumnya terhadap manusia. Fahum anfa'uhum lahum. Umat ini adalah umat yang paling bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa adzamuhum ihsan ilaihim, dan paling besar porsi untuk berbuat baik kepada mereka. Li'annahum kammalu amron nas bil ma'ruf. Naam. Karena mereka telah menyempurnakan, yaitu memerintah menyeru umat manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Wa nahyahum anil munkar, dan menyelarang mereka, mencegah mereka dari kemungkaran. Min jihati suffah wal qadar haitsu amaru bikulli ma'ruf. Naam. Dari sisi mereka usaha dengan niatan yang bersih, dengan meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang mereka miliki. Naam, haitsu amaru bikulli ma'ruf, ketika mereka menyeru dalam segala kemakrufan, wanahu wanuhu an kulli munkar, dan melarang dari perkara yang mungkar. Likulli ahadin, atas setiap orang. Wa aqamu dzalika bil jihad fi sabilillah bi anfusihim, mereka menegakkan jihad fi sabilillah dengan jiwa mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Wa hadza kamulun nafa lil khalqi, ini merupakan kesempurnaan dalam rangka memberikan manfaat kepada makhluk yang lainnya. Ikhwati fid din a'azani wa azakumullah, Athar tadi yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu mauquf, tapi hukumnya marfu. Itu mauquf, hukumnya marfu. Siapa yang menyatakan demikian? Yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir menyatakan bahwa hadits Abu Hurairah tadi itu mauquf lafdzan, lakinnahu marfu'un hukman. Lafadznya mauquf, berhenti sampai Abu Hurairah, tapi hukumnya marfu. Naam. Yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta naam yadkhulu fil islam. Lafadznya demikian di lafadz yang lain. Jadi kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke umat manusia ini firman Allah, kalian datang membawa mereka dengan salasil, dengan rantai di leher-leher mereka sampai mereka masuk Islam. Oh, itu dia. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itu sampai mereka masuk Islam. Tamam? Itu asarnya. Makanya asar ini dikatakan hukumnya marfu. Secara lafaz mauquf sampai Abu Hurairah dikarenakan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yaitu ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah ajib, kagum, ta'ajub dengan kaum yang mereka masuk jannah dengan dikerangking, di salasil, di rantai. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, demikianlah seperti yang kita dapati keterangan dari Syekh Ubaid hafizullah dan juga Syekh Husain Utsaimin, bahwa demikian tinggi posisi amar ma'ruf nahi munkar dalam din. Naam. Makanya kita bertahap, nanti akan sampai kepada bab-bab berikutnya, sampai kepada hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani Fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman, terus sampai itu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, rubah dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, dengan kalbunya. Inilah semalam lama iman. Nanti nyampe itu. Melalui tahapan-tahapan yang kita baca. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah menjelaskan, wa aqulu liya'lam kullu muslimin na'am wa muslimatin anna as'adan nas hadzan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum ahlus sunnah wal jamaah fi kulli zamanin wa makanin wa dhalikum annahum yamshuna haitsu tamshuhum nusus wa yaqifuna haitsu tawaqqafuhum nusus wa lihadza kanu khairun nasi linnas wa anfa'un nasi linnas wa anfa'an nasi linnas li'annahum ma'an naql. Kata Syekh, saya katakan bahwa hendaklah seorang muslim laki maupun wanita mengetahui bahwa sebaik sebahagia-bahagianya orang ini porsinya na'am dalam rangka dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling bahagia adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Sudah fikuli zaman umakan, fikuli zaman umakan. Ketika Rasul menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua terancam kenar kecuali yang satu. Ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang selamat. Ini yang masuk jannah. Siapa saja yang mengikuti aku dan sahabatku, itu yang akan masuk jannah. Itu yang selamat. Dan orang yang paling bahagia di dalam mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Kenapa? Dikata mereka adalah orang yang paling berbahagia karena mereka selalu berjalan seiring dengan nas-nas berjalan, seiring dengan dalil-dalil berjalan, seiring dengan hujah-hujah berjalan. Ini ahlus sunnah. Bukan dengan akal mereka, bukan dengan perasaan mereka, bukan dengan mimpi-mimpi mereka. Bukan. Apakah ada? Nah, mereka yang mengandalkan akal? Ada, banyak. Apakah ada mereka yang mengandalkan perasaan? Ada, banyak. Apakah ada yang mereka yang mengandalkan mimpi? Ada, banyak. Dalam beragama loh ini. Ini dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah ala ru'usihim, pimpinannya Mu'tazilah. Ini akal tolak ukurnya. Kebenaran itu diukur dengan akal mereka. Mereka akalaniun. Al-Quran atau sunnah ketika enggak sesuai dengan akal mereka ditolak. Mu'tazilah pecah jadi 18 golongan. Pecah jadi 18 golongan. Nah, wadah. Kemudian yang mengikuti perasaan ada. Naam. Enggak enak kalau ini enggak enak. Walhasil bukan dengan dalil wala syi' perasaan yang menjadi hukum. Jadi tolak ukurnya perasaan. Naam. Begitu. Yang satu menyatakan enggak masuk akal. Ini yang satu tenang, nekat ini. Ya, megang rootnya. Pakai perasaan. Ikhwati fid din, a'azana zakumullah. Yang satu mimpi. Mimpi. Yang keliling kemana-mana itu mimpi juga jadikan dalil. Nah, iya, disebutkan dalam kitab Al-Na'am, Al-Warqat, banyak. Kitabnya para ulama menjelaskan. Nah. bawa perbekalan gitu. Surbannya tingkat-tingkat, ada yang satu, ada yang dua, tergantung. Satu, dua, tiga. Nah, itu mimpi juga jadikan dalil. Ahlus sunnah tidak. Semua nas Alkitab wassunnah, Al-Quran wassunnah, bagaimana salaful ummah memahami dan menjalaninya. Wa yakifuna haitsu tawaqqafa al-husus. Dan mereka berhenti. Ahlus sunnah ini berhenti ketika nas berhenti. Tidak berani mendahului. Naam, walihada kanu. Oleh karena itu mereka khairun nas linnas. Karena mereka itu berjalan sesuai dengan dalil. Karena mereka itu berhenti ketika dalil berhenti. Maka mereka adalah orang yang terbaik kepada orang lain. Dan mereka adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena tahu apa yang harus lakukan kepada orang lain. Apa yang harus kami perbuat terhadap orang lain. Tahu nas, dalil yang menjadi pimpinan. Apa yang harus kami perbuat agar bisa bermanfaat ke orang lain. Tahu dia, kenapa? Karena dalil bersama dia. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian, yang paling bisa memberikan manfaat pada orang lain. Fadih. Barakallahu fikum. Li'annahum ma'an naql. Itu intinya. Karena mereka bersama naql. Bersama dalil. Al-Quran wa sunnah. Bagaimana salaful ummah menjelaskan dan berbicara dan memahami dan mengamalkannya. Itu yang menyertai ahlu sunnah ini. Enggak akan lepas ahlu sunnah. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Untuk melihat, mau bicara siapa antum? Mau menyebutkan siapa dari kalangan para a'immah zaman dulu? Naam. Sampai katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada an yastanna fan liyastanna bi man qad mat, fa inal hayy la yu'man minal fitan." Kalau orang yang mau ingin betul-betul mengikuti sunnah, ikuti yang sudah meninggal. Yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang hidup setelah itu tidak terselamatkan dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Kan begitu. Mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan al-nas al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Bayangkan. Wadah. Ja'aluhu alatan. Yasta'inuna bima biha ala fahmi ma ushkila minan nusus. Mereka jadikan nakal, naam, itu sebagai alat bantu bagi mereka untuk memahami apa-apa yang mushkila dari nas-nas yang ada. Fayarji'una ila nusus ukhra min ayyi tanzil al-karim, min ayyi tanzil karim. Maka mereka kembali kepada nas-nas yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Aw sahih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, awil ma'thur atau yang ma'thur dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tabi'in, atau tabi' tabi'in, atau bahasa Arab. Lughatul Arab. Ikhwati fid din, a'azani wa a'zakumullah, antum silahkan buka kitab takliknya Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap Muqaddimah Ajurmiyah. Bagaimana ucapan sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in dan para a'immah tentang keharusan belajar bahasa Arab. Dan bagaimana sikap-sikap mereka ketika umat atau da'i itu berfatwa tapi enggak ngerti bahasa Arab. Naam. Makanya kata Iz al-Iz Ibnu Abdissalam rahimahullah, belajar bahasa Arab itu termasuk bid'ah wajibah secara bahasa. Termasuk dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seseorang mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab, apakah mungkin dia faham tanpa belajar bahasa Arab terlebih dahulu? Gak mungkin. Makanya bahasa Arab ini dan alat-alatnya dan perangkatnya, lugo, kawaid, lugo, tasrif dan yang seperti itu, sepertinya seperti perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ta'alamul lughah ma ta'rifuna bil kitab was sunnah. Kalian belajar lughah sekedar kalian bisa memahami faham tentang Al-Qur'an dan sunnah. Jangan berlebih-lebihan maksudnya. Naam. Masuk dalam kategori ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Kaidah fikih. Sesuatu itu tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka hukum mempelajari sesuatu adalah wajib. Seorang tidak mungkin sempurna memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa belajar bahasa Arab. Tidak mungkin. Maka hukum belajar bahasa Arab adalah wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib untuk dipelajari, untuk dilakukan. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, wala yaj'aluna al-aqla madbu'an lin-nusus wa imaman laha, fa hadhihi hiya simatu ahli al-ahwa wal bid'ah wal muhdatsat. Nah, mereka ahlu sunnah tidak menjadikan akal itu diikuti oleh nusus, tidak. Sebagaimana Mu'tazilah, akal dijadikan sebagai barometer, tolak ukurnya. Tidak. Imam bagi naam, bagi nas, tidak. Tidak demikian. Akal itu yang harus tunduk kepada nas. Akal yang sehat itu akan tunduk kepada nas. Kalau sampai akal dijadikan sebagai tolak ukur, nas harus mengikuti akal, akal yang menjadi pemutus sebagai imam, maka ini merupakan ciri-ciri ahlul bidah wal ahwa. Ahlul ahwa wal bidah wal muhdatsat. Makanya kata Al-Auza'i rahimahullah, iyyakum wa ara ar-rijal. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian orang-orang yang mengandalkan akal pikiran mereka. Hati-hati. Wa in zahrafuhu laka bil qaul. Walaupun menghiasi dengan sekian untaian kalimat yang indah, filsafat iki iku dan sebagainya, hati-hati. Naam. Wa ma ahsana ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ba'di kutubihi, ahlus sunnah hum a'rafun nas bil haq wa hum arhamun nas bil khalq. Nah, kata Syekh Husain bin Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah itu mereka, yaitu umat kaum manusia, kaum muslimin yang paling faham tentang al-haq. Mereka yang paling faham tentang al-haq. Makanya tidak ada alasan apapun dibolehkan orang itu belajar kepada ahlul bidah. Tidak ada alasan. Dia pinter, dia belajar lughahnya aja 30 tahun. Jadi tenang, sejuk. Tidak mungkin. Tetap ahlu sunnah lebih ngerti dari mereka. Tetap. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah di bab lain, bahwa salaf itu a'lam wa ahkam wa aslam. Para ulama salaf ini a'lam, lebih faham tentang agama Allah, lebih bijaksana dan lebih selamat. Nah, dan Rasul menyatakan bahwa inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asoghir, termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari asoghir. Dihinakan soghir, asoghir, yakni ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Hati-hati. Naam, ahlu sunnah adalah mereka a'rafun nas, orang yang paling ngerti terhadap al-haq. Wahum arhamun nas bil khalq, mereka paling kasih sayang terhadap makhluk Allah. Ini ahlu sunnah. Nah, selain ahlu sunnah, enggak. Enggak sayang kepada makhluk Allah. Khawarij bengis. Syiah na'udzubillah rafidun na'udzubillah. Keci dan kotor. Keci kotor najis. Nah. Nah, terus ya apa? Lengkap kejelekannya. Nah. Mau bilang apa lagi? Mu'tazilah demikian juga. Pengku, pengku, kaku, akal tok sudah ngawur sudah. Dan pecahan-pecahannya. Sufi juga demikian, walhasil ruwet, ruwet, ruwet. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ahlu sunnah mereka juga demikian, arhamun nas bil khalq. Paling kasih sayang kepada makhluk Allah SWT. Sampai kepada binatang pun juga demikian. Diatur cara penyembelihannya yang syar'i, Rasul menyatakan. Faidha qataltum fa'ahsil kitlah. Dalam perang pun membunuh pun juga bagaimana supaya terbaik dalam membunuhnya ketika perang. Diatur. Waidha dhabhatum fa'ahsil dhibah. Kalau kamu kali menyembelih, kata Rasulullah, perbaiklah ketika menyembelih. Fal yurih dhabihah taudan, tenangkan dalam menyembelih itu. Wal yuhid sufratahu, dan mata pisaunya tajamkan. Nah, itu kepada makhluk yang namanya binatang. Kaif dengan manusia. Nah, ini ahlus sunnah. Arhamun nas bil khalq. Faqa'idatu ahli sunnah fi ta'amul mal akharin qa'idatun rahmah wa syafqah wa rifq. Kaidahnya ahli sunnah dalam bermuamalah, berinteraksi dengan yang lainnya itu kaidah rahmat, kasih sayang. Syafqah, menginginkan keselamatan. Rifq, lemah lembut. Li'annahum laisa lahum hadfun fil ashkhas bidzawatihim. Wa inna ma gharaduhum huwa da'watul khalqi ila ma aradahu al maula min al haqq faqat. Kenapa demikian? Kenapa ahlu sunnah itu ketika berinteraksi dengan orang lain itu kasih sayang, menginginkan keselamatan, kebaikan, menginginkan kebahagiaan pada orang lain dan lemah lembut? Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah tidak memiliki tujuan pribadi, tujuan zatnya orang lain, enggak punya itu. Bukan itu yang diinginkan. Saya kasih sayang, saya begini biar dikasihani mereka. Biar saya dapat harta, dapat uang, dapat. Tidak. Atau biar saya nanti diangkat jadi ini. Tidak. Tidak demikian. Itu ahlu sunnah. Namu innama ghurduhum huwa da'watul khalq. Tujuannya mereka adalah mendakwahi makhluk, mendakwahi umat manusia seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, titik. Ini ahlus sunnah. Diterima alhamdulillah. Jika tidak, maka telah menjalani kewajiban. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Walihada fa'innahum yanzuruna ilal mukhalif min wajhain. Ini, ahlus sunnah. Ahlus sunnah dalam memandang, menilai, melihat orang-orang yang menyimpang itu dengan dua pandangan. Dengan dua sisi. Maaf. Pandangan yang pertama, nadratun qadariyah. Naam, ini penting untuk kita camkan. Ini ahlus sunnah. Kalau bahasanya Syekh Ubaid, nahnu manu jami'un nas. Kami dakwah itu tidak mengumpulkan orang. Ayo, biar banyak, biar datang semua, biar banyak. Bukan itu. Tujuannya bukan itu. Kalau ngajak, na'am. Tapi tujuan untuk agar supaya ngaji ke kita, datang ke kita, tujuan itu, la. Bukan. Bukan mengumpulkan orang, bukan. Menyampaikan kepada umat, na'am. Dan menyampaikan ketika mereka menyelisih al-haq, pandangan ahlu sunnah kepada mereka ini, satu, nadratun qadariyah. Mereka melihat dari sisi takdir. Wahya annahum ya'lamuna anna hadzal ladzi waqa'a fil mukhalif kana biqada'i illa wa qadarihi. Naam. Yaitu mereka ahlu sunnah ini mengetahui bahwa apa yang terjadi pada orang yang menyimpang ini adalah merupakan takdir dari Allah. Mereka menjadi khawarij takdir dari Allah, menjadi syi'an takdir dari Allah, menjadi sufi takdir dari Allah, menjadi jamaah keliling takdir dari Allah. Dilihatnya seperti itu. Naam. Sehingga apa? Fayuhibbun annahu law lam yaqafihi yashquna alaihi. Sehingga ahlu sunnah berharap, cinta, suka, ya Allah. Naam. Yashfakuna alaih. Mengharap betul agar mereka ini selamat. Ya akhi, jangan ke situ ya akhi. Itu sesat ya akhi. Coba antum pikirkan dengan fitur antum, akal sehat antum. Masa mungkin Abu Bakar dan Umar dikafirkan? Mustahil. Masa mungkin zina itu dihalalkan? Masa mungkin kotorannya imamnya itu ditimbun sekian tahun kemudian dimakan atau disiramkan ke ini? Masa mungkin memperingati Karbala itu dengan pisau-pisau, pedang-pedang? Itu akal sehat antum pakai? Jangan ya akhi, itu sesat. Kasihan kita kepada antum. Tobatlah kepada Allah. Gitu. Yang khawarij Allah ya akhi, yang dibunuh siapa oleh antum? Orang kafir, kafir yang mana yang diperbolehkan ya akhi? Pokoknya kafir, kafir yang mana? Dan kaum muslimin ternyata juga buktinya antum bunuh semua juga. Utsman bin Affan, yang bunuh siapa? Antum khawarij. Muslim yang antum bunuh. Coba pikir dengan akal sehat antum, baru dalil setelah itu. Antum keliling kemana-mana, anak istrimu gak dibelanjain, dikasih nafkah. Ditinggalkan begitu aja. Coba akalnya antum mana, akal sehatnya. Belum lagi ayat dan hadis yang melarang seperti itu. Rasul menyatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yakut. Cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang berdosa kalau menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Doa antum kota Ustaz, loh, kita dilapori. Dikeluhkan, Ustaz, ya Allah, ini gimana keponakan saya? Anak istrinya enggak dirawat, enggak dikasih belanja, Ustaz, gimana, Kev? Dilapori. Dikeluhkan. Gitu kan. Bukan katanya siapa, bukan kenyataan. Belum lagi kebid'ahan yang mereka lakukan. Masih panjang, masih banyak. Kasihan kita kepada antum ya akhi. Tobatlah kepada Allah gitu. Nazarnya tuh seperti itu. Mereka ditakdir seperti itu, tapi kita kasihan. Ayo didakwai, barangkali bisa. Nerima alhamdulillah wa illa faqad adainal wajib. Jika tidak, kami telah menjalani kewajiban. Amar ma'ruf, nahi munkar. Wadah. Azaniyah. Yang kedua, yaitu nazratun syar'iyah. Memandang dari sisi syar'i. Kalau tadi secara dari sisi takdir, ini secara syar'i. Wahya bayanul huda. Wadinil haq. Lihadal mukhalif. Walhirs ala hidayatihi. Fa in ihtada fa huwal matlub indahum wa huwal naam matlub nafis mutlabun nafis wa ghayatun azimah. Naam, yang kedua yaitu pandangan syar'i, yaitu menjelaskan yaitu huda wa dinil haqq. ayat, hadis, sunnah Rasul diterangkan semua sebagaimana difahami oleh salaful ummah kepada orang yang menyelisih tadi, dan semangat mudah-mudahan dapat hidayah. Ketika diberi hidayah, itulah yang diinginkan yang ada pada mereka, dan ini merupakan tujuan yang nafis, tuntutan yang nafis yang sangat berharga dan tujuan yang mulia yang demikian itu. Wa illam yahtadi qamat 'alal hujjah. Kalau sudah, kalau enggak dapat hidayah dia atau enggak mau, enggak nerima, khalas. Berarti sudah ditegakkan hujjah kepada dia. Wa khallat na'am ahdathuhum. Sudah. Naam. Sudah menjalani kewajibannya. Walihada fa inna ahla sunnah yas'auna jahidina ilal ikhlas. Naam. At-tadyin lillah azza wa jalla. Oleh karena itu maka ahlu sunnah yas'aun. Berupaya, berusaha, bersungguh-sungguh untuk ikhlas ketika beragama kepada Allah. Wa an yakuna at-tadyin safian lillah. Mahdhan khalian minal bid'ah wal ma'asi. Khalian minasyirki fama dunahu. Oleh karena itu ahlu sunnah naam berupaya betul-betul dalam beragama kepada Allah itu naam sofi, sofian lillah, bersih, murni hanya untuk Allah. Mahdhan murni, khalian minal bid'ah, naam yaitu terlepas dari kebid'ahan, terhindar dari kebid'ahan, wal ma'asi, wa minal ma'asi, dan dari maksiat-maksiat. Dan terlepas dari apa? Dari kesyirikan. Dan yang di bawahnya. Ini ahlus sunnah. Fa'idha takallamu fi ahadin minan nas, falaysa li nasabihi, au li tulihi, au li qasrihi, au li sifatin mu'ayyanah, kan yakuna yakni al-iklimiyah au zamaniyah, wa hadza kulluhu laysa min fi lahu makan indahum. Ahlus sunnah pun jika ketika berbicara tentang seseorang, bukan karena nasabnya, bukan karena panjangnya dia, pendeknya dia, sifat-sifat yang ada pada dia, bukan, atau iklimnya ini, waktunya, zamannya, waktunya ini dan sebagainya, enggak. Enggak ada pada sedikit pada mereka demikian. Fa idzan hum yatakallamuna naam alal mukhalif li fasadi manhajihi. Itu mereka ahlu sunnah itu berbicara tentang orang-orang yang menyimpang karena rusak manhajnya. Abdurrahman Abdul Khaliq ahlul bidah naam, kemudian misalnya Salman Audah demikian juga menyimpang, Usama bin Laden menyimpang, diterangkan bukan karena nasab, kenapa? Karena apa? Karena manhajnya rusak. Ali Hasan Al-Halabi demikian juga menyimpang, terangkan. Naam karena Allah. Naam karena kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, nahnu naam kami ini mempelajari. Naam, nadrusu firaqad dhal. Naam kami ini mempelajari aliran-aliran sesat, la mahabbatan laha wala li ahliha. Bukan karena cinta kepada aliran sesat dan kepada orang-orang yang sesat, bukan apa dan bukan itu. Lakin linuhadziruna wa ghairana minha. Agar kami itu terhindar, terjauhkan, dan orang-orang lain pun terjauhkan dari sesat, aliran sesat dan orang-orang yang sesat. Ini tujuannya. Jangan belajar ke situ, ini pemahaman nyimpang. Nanti antum akan menyesal. Jangan belajar ke situ. Orang itu betul-betul dia adalah ahlul bidah. Jangan ke situ, dia membela ahlul bidah. Jangan ke situ, dia itu semua kasihan. Agar antum terselamatkan dari penyimpangan mereka. Karena mereka ini ahlul bidah ini diibaratkan bagaikan kalajengking yang menanamkan tubuhnya di tanah. Kemudian ekornya itu sedikit nampak di permukaan bumi, ketika ada orang duduk dibiarkan. Nah, dibiarkan dulu. Baru setelah duduknya betul-betul duduk sengat. Ini ahlul bidah. Antum ketemu dengan mereka enggak langsung, enggak. Kumpul, sudah mulai tenang, kasih syubhat. Tenang sudah, keluarnya sulit keluarnya. Illa ayyashallah. Sampai kata Rasulullah SAW, innallaha hajaza taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu semua ahlul bid'ah. Taubatnya ditutup sampai dia meninggalkan kebid'ahnya. Saking sulitnya. Saking sulitnya mereka ini. Ditutup pintu taubat buat mereka sampai meninggalkan kebid'ahnya. Hanya kata Sufyan Atsauri rahimahullah, al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah, wal maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Nah, kebid'ahan itu jauh lebih disukai oleh iblis ketimbang kemaksiatan. Orang berbuat maksiat sangat mungkin dia bertobat. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Orang mencuri na'udzubillah dosa besar. Nah, tidak mungkin orang mencuri menyatakan saya mencuri ini betul-betul ibadah kepada Allah. Tidak akan. Nah, ibadah yang syar'i ini mencuri ini. Nah, maka aku lakukan demikian. Tidak mungkin. Wong itu maksiat. Gitu. Tahu itu salah tahu. Tahu dia. Kenapa tahu? Kalau gak tahu dia gak akan sembunyi-sembunyi. Ya, ketika orang tidur baru nyongkel dan sebagainya. Karena tahu itu salah. Kan gitu. Apalagi banyak. Nah, orang berjudi. Judi itu. Ya, ayo judi. Ini syar'i, gak mungkin. Tahu itu haram. Kalau perbuat bid'ah. Nah, ini sunnah, ini syar'i, ini baik, begitu. Sehingga sulit bertobatnya, bahkan gak mungkin tobat. Masa anak akan tobat dari sunnah ini? Gak ada. Gak ada. Makanya kalau pelaku maksiat mungkin bertobat dia kepada Allah Taala, karena dia tahu sangat mungkin bertobat. Kalau pelaku bid'ah ya gitu. Sehingga ancamannya keras. Nah, nanti di hari kiamat itu wajah-wajah itu pada hitam gelap, hitam pekat, dan wajah-wajah nanti di sana itu putih bersinar. Yang putih bersinar mereka adalah ahlus sunnah. Yang hitam pekat mereka orang-orang kufar, musyrikin dan ahlul bidah. A'udzubillah min dzalik. Jangan salah faham ya akhi, ketika seorang masyayikh menjelaskan fulan sesat, fulan begini, fulan begini. Nah, kata Imam Ahmad, wa idza sakattu ana wa sakata anta. Kalau aku diam, kamu diam. Kapan orang tahu mana yang salah, mana yang benar? Mana yang sahih, ada mana yang dhaif? Kapan mau tahu? Makanya para ulama sahabat kita ditanya, mana yang lebih afdol? Orang itu membicarakan orang lain kesesatannya diterangkan kepada umat dengan dia sholat sunnah tatawu, puasa tatawu, puasa sunnah. Ini yang afdol. Kenapa? Karena untuk dirinya dan untuk umat lain, untuk kaum muslimin. Kalau sholat sunnah atau untuk dirinya sendiri, maka ini yang afdol tadi itu. Wadah. Nah, yatakallamuna 'alal jama'at al-mukhalifah wa yatakallamuna 'alal afrad al-mukhalifin. Mereka ahlus sunnah membicarakan tentang jamaah, enam firqa-firqa, aliran-aliran yang menyimpang. Mereka berbicara tentang individu, person-person yang menyimpang. La li dzatihim asy-syakhsiyah, bukan karena zatnya mereka syakhsiyah. Ini karena nasabnya ini karena keturunan ini, karena ini orang ini, orang itu, bukan. Wa inna ma lima inharfu la na'am anhu minal huda wa dinil haq. Akan tapi karena mereka itu menyimpang dari petunjuk dan agama yang hak, min sabiril mu'minin, dari jalannya orang mukmin, para sahabat Rasulullah SAW, wa sunnah sayyidil mursalin, dan sunnahnya penghulunya para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, itulah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan membahas kelanjutannya. Wasairul umam lam ya'muru kulla ahadin bikulli ma'ruf dan seterusnya. Bi'idznillahi taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang ditanyakan, maka falyatafaddal. Kalau tidak ada, baik. Jika tidak ada ya kita akhir dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Lo apa hukum makanan yang ada campurannya buah pala, seperti campuran pada soto banjar atau campuran pada sosis, yang penting jangan sosis babi. Nah, Pak Munir ini yang tahu. Atau manisan pala. Nah, pala ya. Jadi perlu buah pala itu dibawa ke syekh. Para ulama ahlus sunnah agar dihukumi oleh syekh. Ini penting. Kita berdiskusi dengan Ustaz Luqman sekian tahun yang lalu, belum mendapati sebuah jawaban yang itu keinginan kita adalah membawa kepada syekh 6 buah tersebut dan syekh menghukumi. Jelas. Ketika itu betul-betul yang diharamkan yang dimasukkan dalam hadis, khalas. Berhenti dari itu. Berhenti. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan pala. Jika betul-betul itu. Kan selesai enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu indallah. Makanya tanyakan ke ulama dulu bagaimana kefir seperti ini, contohnya dan semuanya. Biar ulama yang jawab. Naam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saat suami berada pada jatah istri pertama, buh. Berarti ada yang dua di sini nih. Kalau enggak, buat apa tanya? Diem-dieman, jangan-jangan diem-dieman ini. Nah, kayaknya gitu ya. Kenapa? Karena meyakini boleh, enggak izin yang pertama sehingga diem-dieman. Untuk menghindari keributan. Saat suami berada pada jatah istri pertama, akan tetapi pada saat jatah tersebut si istri lagi berhalangan untuk didatangi. Nah. Ya kondisinya mungkin bolehkah si suami mendatangi istri kedua sekedar untuk menyampaikan hajatnya kemudian balik lagi ke rumah istri pertama setelah hajatnya selesai? Jazakallah khair. Jatah yang paling inti adalah bermalam dan nafkah. Ini nomor satu. Jangan main-main dalam bab ini. Jatah itu bisa gugur berubah ketika istri yang pas kejatahan itu mengikhlaskan. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Ketika memang ini jatahnya yang pertama misalnya dan berhalangan, untuk kedua bilang, ana mau ke sana, kef menurut anti, tafadol, jalan, sah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Makanya enggak cukup segini, ditafsil. Ditafsil, dirinci gitu loh. Misalnya dia setiap hari keluar dari istri pertama jam 6 pagi. Ya sudah, dari istri yang kedua juga jam 6 pagi besoknya. Terus demikian. Itu hukum asal. Ataupun bermalam enggak bisa. Dan ketika ada udzur dan yang lainnya boleh ini. Namun ketika ada kesepakatan dari awal pembahasan untuk saling memaafkan dan membolehkan, maka bebas kecuali bermalam. Panjang nanti di kamar. Anak khawatir belum apa-apa, masih enggak berani sudah tanya gini gitu loh. Kan energi banyak yang keluar. Nah, kalau sungguhan ya mam begini, tak terangkan. Catat, tulis, rekam. Apa? Hah? Ana mau tanya sebagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menyikapi dan masuk bahasa Indonesia gini, bagaimana kita menyikapi dan menjawabi, ya. Menjawabi, ya sudah bahasa kita lah, mungkin kita juga nggak belajar SD, nggak ada SD, nggak ada SMP ya. Nah, diberi surat oleh ketua warga yang berisi permohonan sumbangan. Nah, dalam rangka memeriahkan acara bid'ah dan seterusnya bid'ah tersebut. Ya, baik. Mohon bimbingannya. Ya. Jadi yang namanya israf dalam Al-Qur'an, wala tusrifu, ketika berinfak itu jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Kata Iyas bin Muawiyah rahimahullah adalah infak ya yang disalurkan untuk maksiat kepada Allah. Bukan banyak dan sedikitnya. Sedikit iya, banyak iya. Termasuk israf. Ketika dikeluarkan harta itu untuk apa? Maksiat kepada Allah. Yang lebih ngeri lagi ketika Rasul menyatakan la'anallahu man awa muhdithan au muhdathan. Allah melaknat orang yang menyokong, membantu, memfasilitasi muhdith. Dit itu perbuatan maksiat, muhdats itu bid'ah. Yo, berat loh. Berat. Mau taat RT apa taat Allah dan Rasulnya? Pilih yang mana? Nah, diterangkan kepada RT, mohon maaf Pak. Kami tidak berani untuk menyumbang dalam acara ini. Afwan. Kenapa? Nanti panjang. Pembahasannya panjang. Oh gitu tak? Ya, itu agama kami. Ya, khair insya Allah. Enak kan? Tapi kalau kerja bakti, datang insya Allah terdepan. Nah. Tapi kalau ada kematian, insya Allah kalau gak ada utur, datang. Mau cerita boleh? Buat pengalaman, nah pengalaman, labas. Insya Allah kejadian tahun 2008, kalau enggak 7, antara itu. Jadi, kita ini ngontrak di satu tempat, qadarullah, rumah itu kotor sekali. Kotor sekali, tapi memang murah. Gitu loh. Cuman bakul anunya, bangunannya tingkat untuk kantor kita lah, kantor-kantoran ya. Nah, di sebuah perumahan. Karena kotor kayak gitu dan memang murah harganya, luar biasa murahnya memang. Enggak ditempati, dirusak sama sebelumnya sudah enggak ngerawat gitu yang kontrak. Dikontrakan murah, misalnya pasarannya di situ 15, ini cuma 7 juta. setahun. Tingkat besar. Nah, la ikhwan-ikhwan, ya afwan ya, kayak ikhwan-ikhwan itu kan enggak sulit untuk bersih gitu loh. Nah, kita ngajak keluarga. Kalau perempuan kan rata-rata bisa gitu-gitu. Pakai cadar. Di situ dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan semuanya. Cepat, 3 hari selesai sudah. Alhamdulillah, bersih. Sampai seminggu, baru kita mau nempati. Orang yang punya rumah ngomong, Pak, tolong, izin ke RT. Oh, naam. Alusuna depan, gitu-gituan. Ya, pas mau ditempati, datang ke RT-nya. Kita waktu itu bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di depan rumah. Mohon maaf. Bapak yang mau nempati rumah baru itu, rumah itu? Iya, betul. Datang ke sini karena saya itu sebagai RT atau sebagai seorang muslim? Bu. Baru kali ini mendapati kamar. Dua-duanya. Dua-duanya ya RT, ya muslim. Ya, mari. Duduk di sini, di teras. Bayangkan. Anu sunnah arhamun nas. Bin nas, tapi engkuk deloken. Nah. Ya, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai di tempat dan duduk yang berbahaya atau yang kotor sekali. Saya masih nerima. Iya. Silakan. Lebih enak di sini dingin. Ini orang pendidikan. Orang pendidikan bukan orang biasa. Penyuluhan pendidikan. Jadi secara dunia ilmu dunia pintar. Sudah sepekan ini masyarakat resah. Jadi nada itu tinggi terus dia. Resah. Nah, kita tidak mau kecolongan seperti kasus yang di Batu. Teroris Azhari itu loh, yang ditembak bunuh di Batu. Loh itu khawarij teroris, itu sesat pak. Sampean ini apa, itu sesat itu. Dan kita tidak mau kecolongan tetangga kita. Tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul. Seperti bapak-bapak ini. Itu LDII sesat juga pak. Loh bapak apa? Katanya. Jadi langsung gitu, bapak apa? Mau tahu? Iya apa bapak? Ahlus sunnah wal jamaah. Paling enak jawaban itu. Paling mudah. Paling selamat. Pak, ahlu sunnahnya saya dengan bapak berbeda. Maksudnya berbeda. Beda. Bapak ngaku ahlu sunnah. Saya berusaha untuk betul-betul nerapkan ahlu sunnah. Apa bedanya? Saya kesini untuk nyerahkan berkas. Bukan untuk berdebat. Enggak apa bedanya? Ini penting. Oh, penting. Penting ya? Iya, penting. Bapak, jangan bermimpi. Nah, jangan menghayal. Kalau saya datang undangan Bapak acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Apa itu? Sebutkan aja lah, Pak, yang Bapak tahu. Tahlilan, iya. Tidak mungkin saya datang, mustahil. Yasinan, iya. Tibaan, iya. Itu semua bid'ah. Dan kami siap mempertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Bapak, tutup jawaban ke rumah, terbuka rumah. Dan Bapak harus beradab sebagai seorang ketua RT. Dari tadi sudah tinggi ucapannya. Tak laporkan kalau macam-macam sama. Anu. Enggak ada anu. Gantian. Enak aja nuduh orang. Pakai bukti enggak boleh. Dosa. Tanya dulu kan. Ya apa. Jangan langsung. Kondusif di Malang. Jangan seperti Batu. Anu. Begini. Nam. Eksklusif ini. Tanya dulu. Baru menghukumi. Belum tanya kok sudah menghukumi. Enggak boleh itu. Itu enggak mendidik namanya. Bukan ketua RT yang demikian. Yes. Sudah, hanya mana surat-suratnya? Kita kan alhamdulillah, masa di enggak mau ngasih surat-surat, oh, masih dibersihkan. Belum ditempati belum. Terus baru ngomong, "Bapak tapi bisa ya kerja bakti?" "Kerja bakti apa?" "Bersihkan ini. Berapa orang sih, Pak, yang keluar?" "Satu, saya 5." "Oh, 5?" "Iya, 5. Wong ikhwan-ikhwan banyak ditinggal di situ. 5 sekaligus." "Iya ta? Loh, kok iya ta? Masa saya bohong? Yang tinggal di situ berapa nanti? Banyak nih di sini nih. Mereka anak-anak mahasiswa dan yang lain tinggal di situ." "Bapak, enggak eksklusif loh. Kembali lagi, mau lagi." Siapa tadi dah? "Mau lagi dah." Jangan sudah. Pamit ae, jangan. Ya, nah, miskin ya Allah. Tapi antum jangan digitukan. Dengan murah-murah. Sampingan bibit aja kan. Wah, di sini antum digerutuk antum. Yang artinya apa? Ana di perumahan yang sekarang tinggal itu sering diundang. Diundang kayak gitu. Tak lihat siapa yang paling berakal ini. Ya, jangan yang emosian, jangan. Wah, panjang urusannya. Ya, ini kayaknya baik ini. "Pak, mohon maaf. Ini kan saya diundang ini." Ya Mas, gimana Mas? Tolong, jangan diundang lagi. Saya tidak berani melakukan ini. Tidak ada contoh dari Rasul." "Oh gitu Mas, iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu haknya Mas." Sudah, seumur-umur tidak pernah nyasar ke situ undangan. Tapi kita assalamualaikum dan yang terus, naam, terus ada makanan kasih dan sebagainya. Iya, enam sampai, ini afwan. Ketika kerja bakti di masjid, kita datang. Kan luas masjidnya, luas sekali. Sebagian mereka enggak tahu kalau di situ ada ikhwan satu. Itu loh. Rumahnya Pak Ahmad itu. Itu aliran apa itu? Kayaknya kurang baik itu. Jangan bilang kurang baik. Kata mereka sendiri. Saya tetangganya, itu baik sekali. Apa baiknya kata dia? Apa baiknya? Masakannya masakan Arab enak. Lho ikut tak no. Jadi itu baiknya karena itu. Dibela oleh mereka sampai sekarang dibela. Nah, wah kalau tuduhan banyak, tuduh Ahmadiyah, tuduh teroris banyak, sampai satu ikhwan itu yang tinggal, yang ikut ngaji orang luar daerah, ikut belajar dan tinggal di kontrakan tadi itu. Itu sampai RT RW dikumpulkan semua sampai sidang. Itu tahun kedua kalau tidak salah. Saya tinggal di situ. Tahun kedua. Nah, kumpul semua RT ini. Orang tuanya datang untuk meminta anaknya itu. Saya bilang itu anaknya. Bawa aja tidak apa-apa. Cuman hati-hati. Jangan sampai yang nuduh kita teroris. Terus anggotanya RT ngomong. Oh kalau Pak Ahmad tidak mungkin teroris, saya tahu. Enggak, soalnya ada yang bilang, ciri-ciri teroris ialah rumah ngontrak. Iya, dan itu menyebar itu. Punya saya ngontrak. Ciri yang kedua, jual herbal. Aduh. Kena pisan. Lah jualan apa, kita orang enggak tahu apa-apa jualan, enggak ngerti ekonomi, enggak ngerti apa. Mau jual obligasi, saham, gak ngerti saham apa itu saham. Itu adanya yang halal dijual gitu aja sudah. Nah, terus yang kedua katanya celananya cingkrang. Itu ciri-ciri teroris. Astagfirullahaladzim. Mas, iya Pak. Nah, jadi sampaikan dengan cara yang baik. Al-afu minkum. Kami gak bisa. Dengan cara yang apa? Baik, ini penting. Ketika mereka paham, alhamdulillah, insya Allah gak diundang lagi, gak ditarik lagi. Jangan. Masalah bid'ah berat. Nanti di hari kiamat itu, di telaganya Rasul itu, ada orang-orang yang terusir dari telaga. Sampai kata Rasulullah, Ya Rab, umat itu umatku. Jawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu tidak paham apa yang mereka perbuat dari kebid'ahan itu sepeninggal kamu. Panjang urusannya. Ya apa sih? Nah, wallahu a'lam bishawab.